Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian pada kitab Aqidatut Tauhid yang ditulis oleh Al-Imam Fadilatul Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullah. Kita telah membahas tentang pujian kepada Rasul, yang mana para pujian kita tidak boleh berlebihan di dalam wajib beliau. Bahkan beliau tidak senang untuk dikatakan sebagai atau dipanggil dengan lafaz sayyid. Ya sayyidana, ya sayyidina, ya sayyidina, tidak boleh. Dan bahkan Allah mengatakan ya ayyuhanna kulu biqaulikum hayy, sekalian manusia hati-hati kalian dengan ucapan kalian. Kenapa? Yang tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang pertama, termasuk diantara tawadhu beliau, sikap tawadhu beliau. Sehingga karena itu Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan tentang hadis ini di dalam bab hukum jamaah wa tarawih. Bab hukum jamaah mengarahkan dan juga di antara sebabnya sebagaimana yang disini disebutkan oleh Asyikh Kariha sallallahu alaihi wasallam al-mudahuhu bihadihil al-fad, beliau tidak senang untuk dipuji dengan lafad-lafad seperti ini. Anta sayyidina, anta khairuna, anta afdhaluna, anta a'zhamuna, engkau adalah sayyid kami, engkau adalah yang terbaik dari kami, yang paling utama, yang paling mulia. Dia tidak suka dengan pujian-pujian seperti ini. Ma'anahu afdalul khalqi wa asyrafuhum 'alal itlaq. Padahal tidak diragukan bahwa beliau adalah makhluk yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya ala mutlak. Secara mutlak beliau adalah yang terbaik dan paling mulia. Akan tetapi beliau melarang para sahabat akan pujian ini. Ibtu'adan bihim anil hudu wal itraq fi haqqihi. Dalam mengapa ibtu'adan? Untuk menjauhkan mereka dari sikap hulu wal itraq terhadap beliau. Wa humayatan li tauhid, dan dalam rangka untuk menjaga tauhid para sahabat. Wa arsyadahu an ayasifuhu bisifataini huwa a'la maratibil abdi, dan beliau menganjurkan kepada para sahabat untuk mensifati beliau dengan dua sifat ini, yang mana dua sifat ini adalah sifat yang paling mulia yang dimiliki oleh hamba. Walau safihi ma ghuluwun wala khatarun ala al-aqidah, yang mana dua sifat ini, dua sebutan yang disebutkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana padanya tidak ada hulu dan tidak ada bahaya yang bisa membahayakan aqidah seseorang ketika dia memanggil Rasulullah dengan dua sifat ini, yaitu Abdullah wa Rasuluhu. Yang pertama adalah Abdullah, hamba Allah. Beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya. Walau wujud al-yarza'a fawqa ma'anzalahu Allahu azza wa jal minal manzilati allati radiyaha lahu. Dan beliau tidak suka diangkat derajatnya di atas apa yang sudah Allah tetapkan terhadap diri beliau, dari sebuah kedudukan yang Allah ridho terhadap kedudukan tersebut kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa qad khalafa nahyahu sallallahu alaihi wasallam katsirun min an-nas. Akan tetapi larangan beliau ini telah banyak diselisihi oleh umat manusia. Fakaru yad'unahu wa yastaghithuna bihi wa yahlifuna bihi wa yatlubuna minhu ma la yutlabu illa min Allah. Sehingga mereka berdoa kepada Nabi Muhammad, beristighatsah kepada beliau, wa yahlifuna bihi, dan bahkan mereka bersumpah dengan menyebut nama beliau, dan mereka meminta dengan permintaan-permintaan kepada beliau yang mana permohonan-permohonan tersebut hanya bisa dipermohonkan kepada Allah Azza wa Jal. Kama yuf'alu fil mawalidi wal qasaidi wal anasyid. Sebagaimana hal ini terjadi di dalam perayaan-perayaan maulid dan di dalam qasidah-qasidah dan anasid beliau. Wala yumayizun baina haqqillahi wa haqqir rasul, dan mereka tidak bisa membedakan antara hak Allah dan hak rasul. Beda antara hak Allah dan rasulnya, akan tetapi mereka secara prakteknya menyamakan. Walaupun ketika dia ditanya, saya tidak barakallahu fikum, tidak boleh beribadah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mengatakan iya, itu adalah keyakinan kami, tidak boleh. Akan tetapi mereka secara praktek tidak sadar mereka bahwa mereka telah terjatuh di dalam perbuatan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Ikhwani fiddin, karena bahwa mereka dalam urusan akidah yang seharusnya mereka pelajari dan mereka ilmui. Dan ini menunjukkan ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, betapa pentingnya ilmu akidah sehingga kita bisa selamat dari berbagai macam kemungkaran-kemurkaran, terutama dalam permasalahan tauhid dan lawannya syirik. Dikatakan oleh barakallahu fikum di Hudzaifah bin Yaman, عرفت الشر لا لشر كان الناس يسألون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. Dahulu para sahabat bertanya kepada Nabi tentang kebaikan, akan tetapi saya bertanya kepada beliau an syar, tentang kejelekan-kejelekan. Mahafata an aqa'a fihi aw an aqa'a minhu aw kama qala radhiyallahu anhu, karena saya khawatir terjatuh pada perbuatan tersebut. Yaqul al-Allamah Ibnul Qayyim fi An-Nuniyah, berkata al-Allamah Ibnul Qayyim di dalam Nuniyahnya yang terkenal, baik manzumah Nuniyah beliau, lillahi haqqun la yakunu li ghairihi wa li 'abdihi haqqun huma haqqan. Allah memiliki hak yang tidak boleh diperuntukkan kepada selainnya. Atau itu hak Allah, an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an, sebagaimana di dalam hadis Mu'adz bin Jabal, yaitu umat manusia beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya. Ini hak Allah. Wa la'abdu haqqun huma haqqan, dan bagi hambanya ada hak yang mana barakallahu fikum, di sini disebutkan ada dua hak, yaitu hak Allah dan hak hambanya. La taj'alul haqqaini haqqan wahidan, jangan sekali-kali engkau menjadikan dua hak ini barakallahu fikum menjadi hak yang sama, tidak ada bedanya. Min ghairi tamyizin wala furqan, tanpa dibedakan dan tanpa dipisahkan. Barakallahu fikum. Jadi hak, jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki hak. Begitu pula hamba-Nya juga memiliki hak. Dan dalam hak ini adalah hak yang masing-masing berbeda dan jangan disamakan. Jangan disamakan baik dari sisi keyakinan ataupun perbuatan. Barakallahu fikum, karena Allah Subhanahu wa taala membedakannya. Hak Allah Subhanahu wa taala tidak bisa disamakan dengan hak hamba-hambanya. Maka oleh karena itu Islam Fijim rahimahullah rahimahumullah, seperti yang kita sampaikan tadi, banyak umat manusia dan terkhusus kaum muslimin yang mereka tidak bisa memisahkan antara hak Allah dan hak makhluknya. Barakallahu fikum. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya itu adalah perbuatan-perbuatan syirik yang bisa menjerumuskan mereka ke dalam an-nar tanpa sadar, dan bahkan mereka yakini bahwa itu adalah perbuatan yang benar, perbuatan yang benar diyakini sebagai kebenaran, dan bahkan mereka menganggap hal ini bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala wal iyadu billah. Sehingga oleh karena itu ikhwani fiddin, hidayah, hidayah selalu kita mohon dan selalu kita meminta kepada Allah agar menjaga hati-hati kita. Allahumma sabbit qulubana ala din. Bahkan Nabiullah Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikokohkan akidahnya. Nah, jangan dikira kita barakallahu fikum sudah belajar salah satu usul, sudah belajar kitab tauhid dan kitab-kitab para ulama yang membahas tentang tauhid dan membahas tentang syirik, itu adalah jaminan kita terhindar dari kesyirikan. Tidak menjamin. Itu hanya sebatas sebab. Itu hanya sebatas sebab. Hidayah semua itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena itu Nabiullah Ibrahim berdoa, wajunubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah diri saya dan anak keturunan saya dari peribadatan kepada asnam. Barakallahu fikum. Bayan manzilatihi sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan yang ketiga dari pasal yang pertama tentang kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bayan manzilatihi sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan tentang kedudukan beliau. Penjelasan tentang kedudukan beliau. Pembahasan kita sekarang ini adalah membahas tentang Rasul. Tentang Rasul. Siapa itu Rasul? Hukum mencintai Rasul. Bagaimana cara kita memuji Rasul? Di sini insya Allah akan kita pelajari tentang kedudukan beliau. Kedudukan beliau itu sebatas mana? Keutamaan beliau itu sebatas mana? Barakallahu fikum. Dan insya Allah berikutnya kita akan membahas juga tentang salawat terhadap beliau, kewajiban taat dan mengikuti sunnah beliau dan seterusnya. La ba'sa bi bayan manzilatihi bi madhihi sallallahu alaihi wasallam bima madahahu Allah bihi wa dhikru manzilatihi allati faddalahu Allah biha wa i'tiqadu dzalik. Tidak mengapa untuk menjelaskan kedudukan beliau dengan memujinya sebagaimana pujian yang Allah berikan kepada beliau. Wa dzikru manzilatihi, dan menyebutkan kedudukan beliau, allati faddalahu Allahu biha, yang mana kedudukan itu adalah kedudukan yang Allah berikan keutamaan kepada beliau dengan kedudukan tersebut. Wa i'tiqadi dzalik, dan kita meyakini. Meyakini hal demikian. Falahu sallallahu alaihi wasallam al-manzilatul aliyatu allati anzalahu Allah fiha. Beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki kedudukan yang tinggi yang telah Allah tetapkan dia pada kedudukan tersebut. Apa saja kedudukan beliau? Maka di sini disebutkan fahuwa abdullahi wa rasuluhu. Yang pertama, beliau adalah hamba Allah dan rasulnya. Wa khiratuhu min khalqihi. Dan beliau adalah makhluk pilihan dari makhluk-makhluk Allah. Wa afdalu khalqi 'ala al-islam. Dan beliau adalah makhluk yang paling mulia secara mutlak. Makhluk yang paling mulia secara mutlak, tidak diragukan. Wa huwa rasulullah ila nasi kafatan. Dan beliau adalah utusan Allah kepada seluruh manusia. Nabi-nabi sebelumnya diutus kepada kaumnya masing-masing, kepada umatnya masing-masing. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh manusia. Sehingga oleh karena itu Nabi mengatakan, la yasma'u bi yahudiyun wala nasraniyun summa yamutu wa lam yu'min bima ursiltu bi illa kana min ashabin nar. Awkamakala SAW. Tidak ada yang mendengar tentang perihalku, baik dari kalangan Yahudi ataupun Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan risalah yang saya bawa, melainkan dia termasuk dari penduduk Anwar. Beliau berutus kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Wa ila jami'i as-saqalain al-jin wal-ins. Dan kepada seluruh as-saqalain dari kalangan jin dan manusia. Wa huwa afdalur rusul. Dan beliau adalah rasul yang paling mulia. Wa khatamun nabiyyin. Dan nabi penutup. Wala nabiyya ba'da. Dan tidak ada nabi setelahnya. Fatsarah Allahu sabrah. Allah Subhanahu wa taala telah membersihkan hatinya. Wa rafa'a lahu dzikra, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat nama beliau. Alam nasrah laka sadrak wa rafa'na laka dzikra. Allah angkat nama dan kedudukan beliau. Sem'ah beliau yang tinggikan. Tidak ada yang lebih mulia dari beliau dari kalangan umat manusia. Wa ja'ala dzillata wastighara 'ala man khalafa amrahu. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehinaan dan kerendahan terhadap orang-orang yang menyelisihi perintahnya. Wa huwa sahibul maqamil mahmud. Dan beliau adalah sahibul maqamul mahmud. Pemilik al-maqamul mahmud. Pemilik kedudukan yang terpuji. Alladzi qala Allah ta'ala fihi. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentangnya, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Allah Subhanahu wa taala Rabb kamu membangkitkan kamu pada maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji. Apa yang dimaksud dengan maqamul mahmud? Dan bahkan kita disunahkan untuk mendoakan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan maqamul mahmud ini. Wa ba'athu maqaman mahmuda. Dari zikir setelah azan yang sering kita amalkan. Wa ba'athu maqaman mahmuda. Dan bahkan orang yang mendoakan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan doa seperti ini dijanjikan oleh Nabi, halat lahu syafa'ati. Maka dia berhak dan layak, halal baginya syafa'atku pada hari kiamat. Apa itu maqamu mahmud? Al-maqamu ay al-maqamu alladhi yuqimahu Allahu fihi lis-syafa'ati lin-nas yawmal qiyamah. Kedudukan yang Allah posisikan beliau pada kedudukan tersebut, lisyafa'ati linnas, untuk memberikan syafaat kepada umat manusia, yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Syafaatnya dalam bentuk apa? Syafaat Rasul pada maqamul mahmud ini dalam bentuk apa? Liyuriyahum rabbuhum min syiddatil mawqif. agar Allah Subhanahu wa taala meringankan mereka dari dahsyatnya al-mawqif padang mahsyar ketika itu. Wa huwa maqamun khasun bihi sallallahu alaihi wasallam duna ghairihi minan nabiyyin. Ini adalah kedudukan yang khusus milik Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa selainnya dari kalangan nabiyyin. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang disebutkan di sini termasuk di antara dalam pembahasan bab asy-syafa'ah. Bahwa syafa'ah itu bermacam-macam pada hari kiamat atau nam yaitu pada al-mawqif yaum al-mahsyar. Sebenarnya asy-syafa'ah secara bahasa artinya adalah ja'lu syai'i syaf'an. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Syarah Wasithiyah, menjadikan sesuatu itu menjadi genap, menjadi ganda. Wafil istilah, secara istilah syar'i adalah yang dimaksud dengan tasyafa'at at-tawassut lil ghairi bijalbi manfaatin aw daf'i madharratin. Mencari perantara, mengambil atau mencari perantara untuk memperoleh maslahat manfaat atau dalam rangka untuk menolak, menghindar dari bahaya, madarrah. Bersyafaat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Rasul sebagai syafaat, yaitu menjadikan beliau sebagai perantara, menjadikan beliau sebagai perantara untuk menghindarkan dari madarrah dan mengharapkan sebuah manfaat. Syafaat ini secara hukum ada dua macamnya, syafaatun batilah wa syafa'atun sahihah, syafa'at yang batil yang tidak boleh dan syafa'at yang boleh yang benar. Syafa'atul batilah, pembahasan tentang syafa'at ini tidak lepas dengan kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, terkhusus nanti pada yaumul mahsyar. Syafa'at batilah, kata Syekh, ma yata'allaku bihi al-musyrikuna fi asnamihim, yaitu ketergantungan orang-orang musyrikin kepada berhala-berhala mereka, kepada sesembahan mereka. Haitsu ya'budunahum wa yaz'umun annahum syufa'a'u lahum indallah, yang mana mereka beribadah kepada sesembahan tersebut dan menganggap bahwa mereka-mereka ini adalah syufa'a, perantara mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyampaikan permohonan mereka kepada Allah, sehingga mereka memohon, meminta barakallahu fikum kepada pohon, kepada patung, kepada kuburan, agar penghuni kuburan ini menyampaikan permohonan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dilakukan oleh ahlul kubur pada zaman sekarang ini. Mereka berdatangan dari negeri yang jauh, berombongan, pindah dari wali satu ke wali yang lainnya, barakallahu fikum, dan menjadikan hal ini sebagai sebuah kebanggaan bagi mereka, wal'iyadzubillah, tanpa sadar mereka telah melakukan sebuah kemungkaran yang sangat besar, wal'iyadzubillah. Dan mereka orang-orang musyrik mengatakan, mana budhum illa liqarribuna ilallahi zulfa, tidaklah kami beribadah kepada sesembahan tersebut melainkan agar mereka itu mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Nah, niat mereka baik, akan tetapi secara cara mereka telah melakukan praktek ibadah kepada selain Allah azza wajalla. Akan tetapi syafaat ini seperti yang kita katakan tadi adalah syafaat yang batil, yang tidak akan mendatangkan manfaat. yang tidak akan bisa mendatangkan manfaat. Fasta'atu sahihah ma'ja'at syurutan salatatan. Syafaat yang benar adalah syafaat yang terkumpul padanya tiga syarat. Nah, syafaat yang kedua adalah syafaat yang sahih, yang mana padanya harus terkumpul tiga syarat. Yang pertama adalah ridallahi anil arsyafi', ridha Allah terhadap syafi' perantara tersebut. Kalau ingin menjadikan Rasul sebagai pemberi syafaat, berarti Rasul, ridha Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasul, dan tidak diragukan lagi bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala meridai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ridha Allah terhadap asyafi' sebagai zat yang dijadikan sebagai perantara tersebut. Yang kedua, ridahu al-masyfu'i lahu. Ridha Allah terhadap orang yang mendapatkan syafaat. Yang pertama, ridha Allah kepada perantara tadi, asy-syafi', yang dijadikan sebagai pemberi syafaat. Yang kedua, ridha Allah terhadap orang yang mendapatkan syafaat. Kemudian yang ketiga, idznuhu fis-syafa'ah, izin Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum, izin Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang yang memberikan syafaat ini. Dan tentunya izin ini tidak akan terjadi kecuali setelah ridha Allah subhanahu wa ta'ala, baik terhadap syafi', terhadap orang yang memberikan syafaat, atau orang yang mendapatkan syafaat. Jadi ada tiga. Dalilnya adalah di dalam surat An-Najm, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'zanallahu liman yasha'u wa yardha. Dan betapa banyak dari malaikat dari langit, di langit, tidak bermanfaat sedikit pun syafaat mereka terhadap mereka, illa min ba'di an ya'zanallahu liman yasha'u wa yardha, kecuali setelah Allah mengizinkan terhadap siapa saja yang Dia kehendaki dan Dia ridhoi. Di dalam ayat ini padanya terdapat tiga syarat. Yang pertama, barakallahu fikum, ridha Allah terhadap asy-syafi', ridha Allah terhadap al-masyfu', orang yang mendapatkan syafaat. Dan yang ketiga adalah izin Allah subhanahu wa ta'ala, baik terhadap asy-syafi' atau terhadap al-masyfu', orang yang mendapatkan syafaat. Dan juga di dalam ayat lain Allah menyebutkan, wala yasfa'una illa liman irtadha, dan tidaklah mereka-mereka yang memberikan syafaat ini kecuali terhadap orang yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW memiliki syafaat yang akan diberikan kepada umatnya, yang mana syafaat ini tidak ada pada selain beliau. Yang pertama adalah asy-syafa'atul 'uzma, syafaat yang besar. Inilah yang disebut dengan al-maqamul mahmud. Al-maqamul mahmud diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Nabi mengatakan di dalam hadis tersebut, hadis yang panjang, beliau mengatakan, ana sayyidun nasi yaumal qiyamah, saya adalah pemimpin umat manusia pada hari kiamat. Wal tadruna fi madzalik, apakah kalian tahu kenapa demikian? Kemudian Rasul menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia dari awal sampai akhir. Berarti syafaat ini Allah berikan maqamul mahmud ini berupa syafaat yang Rasul berikan kepada seluruh umat manusia, bukan hanya khusus terhadap umatnya saja, terhadap seluruh umat manusia. Karena ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan umat manusia al-awwalin wal akhirin fi sa'idin wahid, pada tempat satu tempat. Tadumnya asyam mahum asyam, matahari mendekat, sehingga umat manusia merasakan barakallahu fikum kepayahan dan kesusahan yang tidak sanggup mereka untuk mengatasinya. Fayaqulun nas, sehingga umat manusia berkata kepada di antara mereka saling mengatakan, tidaklah kalian melihat apa yang kalian rasakan, adakah yang bisa memberikan syafaat kepada kalian? Barakallahu fikum. Fayaqulu ba'duhum li ba'din, sebagian mereka ada yang mengatakan kepada sebagian yang lainnya, seharusnya kalian menemui Adam alaihis salam, dan mereka pun menemui Adam agar Adam menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, kesusahan yang mereka rasakan, akan tetapi Adam i'tabara, merasa tidak sanggup, dan beliau mengingatkan sebuah dosa yang beliau lakukan. Barakallahu fikum, sehingga mengakibatkan beliau keluar dari al-jannah, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Kemudian Adam menyarankan untuk mendatangi Nabi Nuh, begitu pula Nabi Nuh alaihissalam, dan seterusnya kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, dan Nabi Isa alaihissalam. Dan terakhir, barakallahu fikum, Nabi Isa mengatakan, idhabu ila Muhammadin, datanglah kalian kepada Muhammad. Fayatuna Muhammadan, dan mereka mendatangi Nabi Muhammad. Fayaqulun, dan mereka mengatakan, ya Muhammad, anta Rasulullah wa khatamul anbiya, engkau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara, Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu ataupun yang akan datang. Isfa' lana ila rabbik, jadilah pemberi syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Mereka meminta agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, agar disampaikan permohonan mereka kepada Allah. Ala tara ila ma nahnu fihi, tidakkah engkau melihat keadaan kami? Fantalaqa, maka Rasul beranjak. Fa'ata tahtal al-fa'at fa'antaliku fa'ati tahtal arsy, saya pun beranjak dan mendatangi bawah arsy. Fa'aqa'u sajidan li Rabbi azza wa jal, dan saya pun bersimpuh sujud untuk Rabbku azza wa jal. Summa yastahullahu alaiya min mahamidihi wa usnitana alaihi syai'an lam yastahu ala ahadin qabdi, kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka pembicaraan denganku dengan pujian-pujiannya terhadap dirinya dan sanjungan-sanjungan yang indah yang tidak pernah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang pun selainku. Summa yuqalu ya Muhammad irfa' ra'sak, kemudian dikatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Sal tu'ta washfa' tushfa', mintalah maka akan diberikan kepadamu permohonan tersebut. Washfa' dan berilah syafaat, dan engkau akan diberikan syafaat tersebut. Maka barakallahu fikum, umat manusia diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala kesusahan mereka ketika itu setelah mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma, atau juga yang dimaksud dengan al-maqamul mahmud, yang tidak dimiliki oleh seorang pun dari selain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun syafaat yang kedua adalah yaitu syafaat bagi ahlul jannah, untuk ahlul jannah agar dibukakan pintu jannah terhadap mereka. Ketika mereka mendatangi al-jannah, mereka mendapati pintu jannah tertutup. Barakallahu fikum. Mereka mendatangi jannah dan mendapati pintu jannah tertutup. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Hudzaifah dan Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Yajma'ullahu tabaraka wa ta'ala an-nas." Allah mengumpulkan umat manusia, fayakumul mu'minun hatta tazlafu lahumul jannatu. Maka berdirilah orang-orang beriman sampai mendekat kepada mereka al-jannah. Fayatuna Adam fayakul ya abana istaftih lana al-jannah. Dan mereka pun mendatangi Adam dan meminta kepada Adam supaya beliau meminta untuk dibukakan al-jannah. Dan sampai pada akhirnya mereka mendatangi Nabi Muhammad SAW dan melalui Nabi Muhammad diizinkan mereka untuk memasuki al-jannah. Ini adalah syafaat di antara syafaat yang hanya dimiliki oleh Rasulullah SAW. Dan di sana juga ada syafaat yang hanya khusus diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu syafaat terhadap paman beliau Abu Talib. Paman beliau Abu Talib, yang mana diringankan kepada beliau siksaan an-nar. Sampai-sampai Nabi mengatakan, "Laula ana, kalau bukan karenaku, lakana fi darkil asfali minan nar." Kalau bukan karenaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya mereka beliau berada di kerak api neraka paling dalam. Akan tetapi dikarenakan barakallahu fikum pertolongan dan pembelaan yang beliau lakukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa hidup beliau, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada beliau dengan diringankan siksaan an-nar terhadap beliau. Wallahu ta'ala alam bisawab. Masih ada beberapa pembahasan tentang syafaat, insyaallah akan kita lanjutkan fi liqa'il akhir. Wassallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah.